Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wala'udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah masjid Darul Ihsan di kompleks Geger Kalong, kompleks Corporate University Telkom Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cileungsi, Roja Bandung, radio di Lampung, Tanjung Pinang, di Berau, di Pontianak, Radio Rai Padang, Albayan Cianjur, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini secara langsung ataupun tunda. Para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para pemirsa melalui akun, melalui channel Facebook dan YouTube Radio Roja Bandung, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung atau Roja-Roja lainnya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang Tauhid. Pertemuan kita terakhir beberapa Jumat yang lalu telah sampai pada bab su'udhonnya orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Su'udhonnya kepada Allah Azza wa Jalla, memiliki prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian oleh Allah diistilahkan dengan dhannul jahiliyah. Ayat pertama sudah kita bahas dari surah Ali Imran 154. Allah berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'in qul innal amra kullahu lillah. Mereka, yaitu orang-orang munafik, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, yaitu prasangka jahiliyah. Lalu mereka berkata, apakah kita tidak memiliki wewenang sedikit pun dalam urusan ini? Katakan oleh Muhammad bahwa semua urusan berada di tangan Allah. Ayat pertama ini sudah kita bahas penjelasannya di pertemuan yang lalu. Kita teruskan ke ayat yang kedua. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat ke-6, surah ke-48 ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhannassaw alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, Allah ingin mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, juga orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, karena mereka adh-dhannina billahi dhannassaw, karena mereka telah berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Dan prasangka ini di ayat 154 surah Ali Imran disebut dengan dhannal jahiliyah. Apa prasangka buruk mereka kepada Allah? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, innahum yadhunnuna anna amra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sayadmahilu wa annahu la yumkinu an ya'uda wa ma asbaha dhalik. Prasangka mereka itu, suudzon mereka itu adalah bahwa perintah Rasul itu akan musnah, akan hilang, akan binasa. Dan mereka, Nabi dan para sahabatnya, tidak mungkin kembali dari medan perang, alias bakal tewas di medan perang. Karena putusan perang Uhud yang diputuskan berdasarkan wahyu bahwa kaum muslimin harus keluar dari Madinah menyongsong musuh di luar, tepatnya di Bukit Uhud, itu putusan Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perintah wahyu dari Allah azza wajalla. Dan orang-orang munafik tidak menyetujui hal itu. Lalu mereka meyakini putusan itu salah. Nabi dan para sahabatnya akan gagal di medan perang tersebut, akan mengalami kekalahan dan akan gugur di sana. Itu adalah su'udzon. Itu adalah buruk sangka mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti jenis-jenis buruk sangka mereka kepada Allah di dalam perang Uhud itu akan dibeberkan lebih rinci lagi. Apa respon dari Allah azza wa jalla kepada su'udzon mereka? Alaihim da'iratus sa'u, kata Allah begitu. Kepada mereka lah akan tertimpa giliran keburukan. Keburukan itu nanti akan meliputi mereka. Sampai dikatakan oleh muallif rahimahullah, makna ayat alaihim da'iratus sa'u ay annasu'a muhitum bihim jami'an min kulli janib. Maknanya adalah bahwa keburukan akan selalu melingkupi mereka seluruhnya dari seluruh aspek, seperti sebuah lingkaran yang mengelilingi titik pusat dari lingkaran itu, porosnya. Dan lingkaran itu akan selalu mengelilingi titik pusatnya tersebut. Begitu pula yang akan terjadi kepada orang-orang munafikin. Mereka berprasangka buruk kepada Allah, lalu Allah membalas alaihim da'iratus sa'u, bahwa keburukanlah yang akan mengelilingi mereka. Kenapa? Fahum wa in dhannu annahu ta'ala takhalla an rasulihi wa anna amrahu sayadmahillu fa innal waqi'a khilafu dhannihim wa da'iratus sa'u raji'atun 'alaihim. Karena sekalipun mereka menyangka bahwa Allah itu akan membiarkan rasulnya tidak akan ditolong, yaitu su'udzon mereka kepada Allah. Mereka meyakini Allah tidak akan menolong rasulnya, dan perintah Rasul itu akan hilang, akan musnah, akan kalah. Dugaan mereka demikian. Tapi kenyataan yang terjadi bertolak belakang dengan dugaan mereka. Bahkan keburukan bergilir meliputi mereka. Ini balasan Allah yang pertama kepada orang munafikin yang su'udzon. Nanti keburukan akan meliputi mereka. Kedua, Allah juga mengatakan wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Ghadab atau marah atau murka termasuk salah satu di antara sifat Allah, sifat fi'liyah, sifat yang berupa perbuatan, tapi tata'allaku bimasyiatihi wa yatarattabu alaihi al-intiqam. Tapi sifat ini berkaitan dengan masyiah Allah. Masyiah itu kehendak. Kalau Allah menghendaki murka atau marah, Allah marah. Kalau Allah tidak menghendaki marah, tidak akan marah. Dan kemahaadilan Allah, Allah akan menimpakan kemarahannya hanya kepada orang yang layak memperoleh murka Allah. Jadi ketika Allah menghendaki marah, dan pasti ada sebab, maka Allah marah. Kalau Allah tidak menghendaki marah, karena tidak ada penyebab yang membuat Allah marah, ya Allah tidak akan marah. Dari marah ini lahir intiqam. Intiqam itu memberi balasan terhadap orang yang menyebabkan Allah marah. Dan ini sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Salah satu di antara sifat Allah adalah ghadab. Dan wajib untuk kita yakini karena Allah yang menjelaskan demikian, menetapkan demikian di dalam Al-Quran. Adapun ahlu ta'til, ta'til itu orang yang mengingkari sifat Allah baik sebagian atau seluruhnya. Ahlu ta'til menyatakan bahwa innallaha la yaghdabu haqiqatan, bahwa Allah itu pada hakikatnya tidak marah. Mereka menafikan sifat marah dari diri Allah. Menafikan itu apa? Meniadakan. Kata mereka Allah enggak punya sifat marah. Alasannya untuk mensucikan sifat Allah. Kalau Allah suka marah, sama dong dengan makhluk, kan gitu ya. Makhluk suka marah? Suka. Terus sifat marah ini sifat bagus apa jelek? Umumnya apa? Umumnya jelek. Dan Allah tidak mungkin memiliki sifat jelek. Karena itulah mereka menafikan sifat ghadab dari diri Allah. Itu ahlu ta'til. Lalu mereka mentakwil sifat ghadab Allah di dalam ayat-ayat tersebut dengan makna intiqam. Intiqam itu memberikan balasan. Itu alasan yang pertama. Kenapa sifat ghadab oleh mereka harus dinafikan? Karena itu dianggap sifat yang buruk, dan Allah tidak memiliki sifat buruk. Yang kedua, menyerupai makhluk. Yang ketiga, mereka berkata definisi ghadab alias marah adalah ghilyanud damil qalbi li talabil intiqam, mendidihnya darah di dalam jantung atau di dalam hati untuk meminta pembalasan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan ghadab atau marah, beliau menyatakan ghadab itu innahu jamratun yulqiha syaitanu fi qalbi ibni Adam. Marah itu adalah jamrah, bara. Bara api yang dicampakkan oleh setan ke dalam hati Bani Adam. Jadi kata mereka, ghadab itu adalah mendidihnya darah. Dan itu mustahil dimiliki oleh Allah. Makanya mereka nafikan, mereka tiadakan sifat ghadab. Ayat-ayat tentang ghadab mereka takwil dengan makna intiqam. Intiqam itu memberi balasan, keinginan untuk memberi balasan. Sepertinya hujah atau argumentasi mereka itu logis, masuk akal. Kalau sepertinya kayak yang logis, kayak yang masuk akal, berarti maknanya tidak logis, tidak masuk akal ya. Orang itu kayak monyet. Apa maknanya? Bukan monyet, cuma mirip, tapi bukan. Kalau kayak atau persis, argumentasi yang tadi itu seperti logis, seperti masuk akal, padahal tidak. Dan ini dibantah oleh para ulama ahlus sunnah. Bantahan para ulama ahlus sunnah terhadap hal itu, pertama, bahwa ghadab yang tadi disebutkan itu ghadabnya manusia. Ya, kalau ghadab itu, sifat ghadab itu dimiliki oleh manusia, ya begitu, konotasinya buruk. Yang namanya marah, konotasinya buruk gitu kan. Sekalipun penyebabnya benar, tapi pelampiasan kemarahannya kadang-kadang buruk. Itu pada diri manusia, iya. Kemudian mendidihnya darah di dalam jiwanya, iya, itu manusia. Tapi kalau sifat ghadab ini pada diri Allah, maknanya berbeda dengan ghadab pada diri manusia. Karena sifat Allah tidak ada yang menyerupai dengan sifat makhluk manapun. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupai dalam hal hakikat, zat dan sifat. Sedikit pun tidak ada yang menyerupai Allah. Ghadabnya manusia dengan ghadabnya Allah jauh berbeda. Walaupun sama-sama lafaznya ghadab, tapi hakikat dan kaifiatnya berbeda. Itu tak ubahnya dengan sifat-sifat lain, seperti sifat melihat dan mendengar. Allah melihat dan mendengar tidak? Iya, melihat dan mendengar. Manusia, binatang, jin, malaikat melihat dan mendengar tidak? Iya, manusia melihat, manusia mendengar. Allah juga melihat, Allah juga mendengar. Kata siapa Allah melihat dan mendengar? Kata Allah, innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah itu maha sami', maha mendengar dan maha melihat. Dalam lafaz lain, wa kanallahu sami'an basira. Dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nih kata Allah tentang dirinya, tentang diri Allah, Allah itu mendengar dan melihat. Manusia mendengar dan melihat tidak? Iya. Kata siapa? Pertama kata Allah, wa ja'alnahu sami'an basira. Ya, inna khalaqnal insan. Kami menciptakan manusia dalam surah Al-Insan ayat yang kedua tuh. Sampai di akhir, min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Lafaznya sama, sami'an basira. Tadi Allah juga wa kana Allahu sami'an basira. Sama lafaznya sami' dan basir, tapi hakikat kaifiatnya jauh berbeda. Mendengarnya manusia kita tahu begini, melihatnya manusia kita tahu begini. Bagaimana melihat dan mendengarnya Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Apakah karena manusia melihat dan mendengar, maka sifat melihat dan mendengar ini akan kita tolak dari diri Allah, lalu kita katakan enggak, Allah enggak melihat, enggak mendengar. Kalau Allah melihat dan mendengar sama dong dengan manusia. Apakah kita mau mengatakan demikian? Gak mungkin kita katakan demikian, karena tidak mendengar maknanya tuli, tidak melihat maknanya apa? Buta. Dan tuli dan buta adalah aib. Baik apa buruk? Buruk. Keburukan mustahil dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan suara yang keras, terdengar oleh Nabi SAW ditegur, kamu ini tidak sedang berdoa kepada yang tuli dan yang jauh. Kamu ini sedang mendengar, sedang berdoa kepada yang sang maha mendengar dan maha dekat. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil kalau sifat mendengar dan melihat ini ditiadakan dari diri Allah hanya karena tidak ingin sama dengan makhluk. Lalu ambil jalan tengah, Allah mah mendengar tidak, tuli tidak. Bisa? Apa istilahnya tidak mendengar tidak, tuli tidak? Apa istilahnya? Semakin tidak masuk akal kalau hal ini ditolak. Jadi wajib kita tetapkan Allah mendengar, Allah melihat. Tapi kan manusia juga mendengar dan melihat. Iya, tapi samanya istilah mendengar dan melihat. Sama istilahnya, sama lafadznya, tapi hakikatnya dan kaifiatnya jauh berbeda. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Sudah sering saya berikan contoh, jangankan Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk pun cara melihat, cara mendengarnya beda apa sama? Beda. Cara melihat kita dengan cara melihat burung elang gitu, kita mah beberapa ratus meter sudah samar, sudah enggak kelihatan, sudah enggak jelas. Tapi burung elang dalam apa jarak sekian kilometer bisa melihat tikus di bawah yang sedang ngumpet di balik semak-semak dengan jelas, seolah-olah memakai teropong katanya begitu ya. Bagaimana umpamanya burung hantu di daerah kutub yang tertutup es, lautan, danau beku menjadi es, di bawah es itu ada apa? Ada ikan-ikan, ya. Dan burung hantu itu bisa mengetahui di mana ikan. Tiba-tiba dia terbang, kemudian meluncur, menembus es itu, gewek ikannya itu digigit. Dapat itu. Bagaimana caranya burung hantu itu melihat dan mengetahui ikan di balik es yang membeku, kita gak tahu bagaimana caranya. Yang jelas, cara melihat dia dengan cara melihat kita jauh berbeda. Cara mendengar binatang-binatang dengan cara mendengar manusia jauh berbeda. Konon-konon kelelawar untuk menangkap siaran radio gak perlu radio tuh, karena kelelawar bisa menangkap suara yang gelombangnya di atas 20 ribu kilo apa hertz dan di bawah 20 hertz ya gitu ya. Kalau kita gak bisa, kita bisa mendengar suara yang gelombangnya antara 20 sampai 20 kilo. Di bawah itu gak bisa, di atas itu gak bisa. Kalau di atas itu harus pakai alat yang namanya radio, baru dikeluarkan lewat speaker baru. Konon kelelawar gak perlu radio, langsung masuk bisa menangkap. Dan dengan cara seperti itu dia bisa mengetahui mana pohon, mana tiang listrik, mana buah, mana lampu bohlam, mana buah yang matang, mana buah yang masih mentah. Dengan cara mengepakkan sayapnya, sayapnya itu mengeluarkan gelombang, gelombang itu dipantulkan oleh dinding di benda-benda yang ada di sekitarnya, lalu pantulan itu didengar kembali oleh telinganya. Dengan cara itu dia bisa tahu mana tiang listrik, mana pohon, mana buah, mana bohlam. Gak pernah kejadian kelelawar mau makan buah ternyata itu lampu bohlam karena bentuknya sama. Enggak. Dia bisa tahu mana yang matang, mana yang mentah. Hanya dengan indera pendengarannya. Manusia gak bisa begitu. Binatang lain gak bisa begitu. Cara mendengar, cara melihat binatang dengan binatang lain, binatang dengan manusia, jauh berbeda. Kadang kita atau manusia tidak bisa menjelaskannya, tidak bisa memahaminya. Itu makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan Khaliq, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, jauh berbeda. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya, menyamainya dari kalangan makhluknya, termasuk dalam hal sifatnya. Demikian juga sifat ghadab. Kalau dalam hal mendengar dan melihat, wajib kita tetapkan Allah mendengar dan melihat. Karena Allah menyatakan itu dalam Al-Quran. Tapi melihatnya Allah, mendengarnya Allah, berbeda dengan melihat dan mendengarnya makhluk manapun. Demikian juga dalam hal ghadab. Ya, Allah punya sifat ghadab. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ghadiballahu alaihim. Allah ghadab, marah, murka kepada mereka. Dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, makanya wajib bagi kita untuk meyakini bahwa salah satu di antara sifat bagi Allah adalah ghadab. Karena Allah menerangkan itu dalam Al-Quran, tapi ghadabnya Allah jauh berbeda dengan ghadabnya manusia. Kalau manusia sesoleh apapun, kadang-kadang pelampiasan dari ghadabnya berakibat negatif. Tapi ghadabnya Allah tidak menimbulkan keburukan. Dari ghadab ini lahir intiqam, pembalasan. Dua-duanya, baik ghadab maupun intiqam, oleh Allah dijelaskan dalam satu ayat yang sama, yang menunjukkan antara ghadab dengan intiqam dua hal yang berbeda. Allah berfirman dalam Al-Quran di antara surah Az-Zukhruf ayat 55. Allah berfirman, falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka membuat kami murka, kami marah. Kata Allah, membuat Allah marah dengan melakukan kedurhakaan, dosa, maksiat, penyimpangan-penyimpangan lain yang membuat Allah murka, intaqamna minhum, kami berikan balasan kepada mereka. Intiqam, intiqam lahir karena ghadab. Oleh karena itulah, maka ayat ini menunjukkan antara ghadab dan intiqam dua hal yang berbeda. Ghadab inilah yang Allah akan berikan kepada orang yang su'udzon kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, Allahunina billahi dhannas sa'u, alaihim da'iratus sa'u, wa ghadiballahu alaihim. Mereka bersu'udzon kepada Allah. Mereka memiliki prasangka yang buruk kepada Allah. Akibatnya Allah akan membalas berupa keburukanlah yang akan meliputi mereka, dan Allah akan murka kepada mereka. Dan setelah Allah murka kepada mereka, Allah berikan balasan berupa azab. Sebagaimana ayat ke-55 surah Az-Zukhruf tadi, falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka membuat kami marah, kami berikan balasan kepada mereka berupa azab. Ini yang kedua, ghadab. Balasan pertama bagi orang yang su'udzon akan diliputi keburukan. Yang kedua, ghadab. Ketiga, wala'anahum. Allah juga melaknat mereka. Apa makna laknat? Laknat itu at-tarad wal-ib'ad an rahmatillah. Laknat adalah terusirnya orang itu dan dijauhkannya orang itu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah dijauhkan dari rahmat Allah, dia akan dijauhkan dari kebaikan. dia akan memikul efek buruk dari semua perkara yang dianggap baik di dunia. Di dunia dianggap baik seperti apa? Contohnya harta, jabatan, pangkat, popularitas, dan sejenisnya. Itu kan dianggap kebaikan di alam dunia. Kalau rahmat Allah dicabut dari semua itu, seluruh hartanya, pangkatnya, jabatannya pasti akan dipakai untuk sesuatu yang buruk, yang akan menjadi beban bagi dia di akhirat. Karena ada hisab, karena ada perhitungan, karena akan ada pertanggungjawaban baik terhadap hartanya, terhadap jabatannya, pangkatnya, dan yang sejenisnya, akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu akan berakibat lebih buruk lagi bagi mereka. Jadi orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang itu akan jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat. Kalau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya keras, sikapnya kasar, kemudian bawaannya itu ingin dosa, ingin maksiat, ingin berbuat jahat dan keburukan. Itu efek dari dicabutnya rahmat dari diri orang itu, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratum bisu illa man rahim rabbi. Itu sesungguhnya jiwa, inna nafsa la'ammaratum bisu, pasti akan selalu memerintahkan kepada keburukan. Ini pasti kepastiannya Allah ungkapkan pertama pakai huruf inna, disebutnya huruf taukid. Sesungguhnya taukid itu sungguh-sungguh, benar-benar loh, bukan bohong-bohongan, bukan asal-asalan. Inna nafsa, sungguhnya jiwa, la ammaratun, ada huruf la, la taukid, kemudian ammaratun, itu dengan segat mubalaghah yang menunjukkan takkid juga, kepastian juga, kesungguh-sungguhan juga. Inna nafsa la ammaratun bisu, sungguhnya jiwa, jiwa itu selalu merintahkan kepada keburukan. Tapi ada yang dikecualikan, illa man rahimah rabbi, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Jiwa orang yang sudah diberi rahmat oleh Allah tidak akan membisikkan kepada keburukan. Dalam surah Ali Imran Allah menyatakan tentang sikap Nabi SAW, fabima rahmati minallahi linta lahum falau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawli. Karena sebab rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Lunaknya sikap Nabi ketika mendakwahi orang-orang kafir itu karena rahmat Allah tuh. Kalau rahmat Allah dicabut, kasar, keras. Lalu Allah menyatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka ketika berdakwah, lang faddu min haulik, pasti mereka lari menjauhi kamu. Ya, pasti lari menjauhi kamu. Kekasaran, kekerasan sikap, kekerasan hati lahir akibat tercabutnya rahmat dari hati orang itu. Ini efek buruk yang akan teralami oleh orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas kalau ada orang yang dilaknat oleh Allah ngomongnya kasar, kotor, sikapnya juga keras, kasar, dan kotor. Itu efek dari laknat Allah kepada orang seperti itu. Bayangkan kalau seorang pemimpin sikapnya seperti itu, pasti disebelin tuh oleh warga, oleh rakyatnya tuh. Ya. Dan ini efek dari laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini efek yang ketiga bagi orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, wa'adda lahum jahannam. Allah telah siapkan bagi mereka jahannam. Itu di akhirat nanti tuh. Disiapkan jahannam untuk apa? ay hayya'ahum hayya'aha lahum wa ja'alaha sakanan lahum wa mustaqarra, maknanya Allah siapkan jahannam itu bagi mereka dan menjadikan jahannam itu sebagai tempat tinggal dan tempat menetap mereka yang abadi. Jadi di dunianya akan diliputi keburukan, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, di akhiratnya disiapkan jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, nama beliau Muhammad, anak dari Qayyimul Jauziyah. Al-Jauziyah nama kalau sekarang sebuah pesantren, nama sebuah madrasah, nama sebuah tempat belajar. Namanya Al-Jauziyah. Pendiri dan pengelolanya disebut Qayyim, Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Qayyim Al-Jauziyah bukan nama, tapi sebutan. Nah, orang yang mendirikan dan mengelola madrasah yang namanya Al-Jauziyah punya anak namanya Muhammad, yang kemudian menjadi ulama, yang kemudian disebut dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Qayyimnya tanpa alif lam. Jadi kalau disebut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah. Al-Qayyimnya pakai alif lam, Al-Jauziyahnya pakai alif lam, keliru. Sebab Qayyim dalam bahasa Arab disebut mudhaf, Al-Jauziyah mudhaf ilaih. Dan mudhaf tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Kecuali kalau Al-Jauziyahnya dihilangkan, Ibnul Qayyim. Berkata Imam Ibnul Qayyim, boleh. Tapi kalau pakai Al-Jauziyah, Qayyimnya jangan pakai alif lam. Beliau salah seorang di antara murid terkemuka dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dalam kitabnya yang berjudul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, berkata Imam Ibn Al-Qayyim, Fussira hadha dhannu bi annahu subhanah la yansuru rasulah wa anna amrahu sayadmahil, wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi, wa fussira bi inkaril hikmah wa inkaril qadar wa inkari ayyutimma amra rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ayudhhirahu ala ad-din kullih, wa hadha huwa dhannu su' alladhi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun fi suratil Fath. Ketika beliau menceritakan peristiwa perang Uhud, beliau menerangkan, ketika menjelaskan ayat ke-6 dari surah Al-Fath ini, bahwa orang-orang musyrik dan orang-orang munafik telah berprasangka buruk kepada Allah. Apa sih prasangka buruk orang musyrik dan orang munafik itu? Kata Imam Ibn Qayyim, ditafsirkan bahwa dzan atau prasangka buruk mereka kepada Allah adalah, yang pertama, mereka berprasangka bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Rasulnya akan dibiarkan begitu saja. Kedua, bahwa ketetapan Rasul itu akan musnah, akan hilang, akan kalah di medan perang. Ketiga, su'udzon yang ketiga, bahwa apa yang terjadi dalam perang Uhud tersebut itu bukan takdir dan hikmah Allah. Itu bukan ketetapan Allah, itu mah kesalahan pribadi Rasul aja, gitu kata mereka. Itu su'udzon juga. Kenapa su'udzon? Nanti akan kita terangkan poin per poin. Poin keempat, Suudzon mereka itu adalah mengingkari hikmah dan mengingkari takdir. Hikmah di balik kekalahan kaum muslimin di medan perang Uhud, mereka ingkari, mengingkari takdir juga, bahwa apa yang terjadi di perang Uhud itu bukan takdir Allah. Juga suudzon yang kelimanya, mereka mengingkari bahwa dakwah yang dibawa Rasul ini enggak akan selesai, enggak akan sempurna, dan agama ini tidak akan unggul di atas seluruh agama. 5 poin suudzon mereka kepada Allah, suudzon orang munafik dan orang musyrik yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Fath. Poin yang pertama tadi, bahwa mereka menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan kebatilan mengalahkan kebenaran. Inilah dzan orang musyrik dan orang munafiqah. Nabi dan para sahabatnya akan gugur di medan perang Uhud. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Fath ayat yang ke-12 ini, Allah berfirman, bal dhanantum allai yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahkan kalian menyangka bahwa rasul dan orang-orang mukmin itu tidak akan pernah kembali ke keluarganya selama-lamanya. Akan musnah di medan perang Uhud, akan kalah, akan mati di medan perang Uhud. Itu suudzon yang pertama. Kalau Nabi dan para sahabat mati, mati pula Islam, mati pula kebenaran, mati pula dakwah, ya. Dan itu suudzon berupa bahwa Allah akan membiarkan kebenaran dikalahkan oleh kebatilan. Itu suudzon yang pertama. Dan kenyataan yang terjadi sebaliknya dari dzan mereka. Dan sejarah telah membuktikan itu. Yang kedua, ayyunkiru ayyakuna ma jara biqada'illahi wa qadarih, li'annahu yatadammanu ayyakuna fi mulkihi subhanah ma la yurid, ma'anna kulla ma yakunu fi mulkihi fahuwa bi'iradatihi. Kedua, mereka mengingkari bahwa apa yang terjadi ini merupakan takdir dan ketetapan Allah. Mereka ingkari itu. Dan seolah-olah, ini bukan takdir Allah lah, ini bukan kehendak Allah, kata mereka begitu. Seolah-olah mereka berkeyakinan di kerajaan Allah ini, di alam kekuasaan Allah ini, ada sesuatu terjadi di luar kehendak Allah. Mungkinkah? Tidak mungkin. Karena yang sebenarnya segala yang terjadi itu kehendak Allah. Dan itu yang disebut dengan iradah kauniyah. Kehendak kauniyah yang pasti terjadi di alam ini. Itu sering kita jelaskan. Termasuk keburukan yang terjadi, musibah yang menimpa kaum muslimin, termasuk kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin di perang Uhud, itu kehendak Allah apa bukan? Iya, itu kehendak Allah. Bukankah itu keburukan? Iya. Buruk apa? Buruk menurut sudut pandang manusia yang mengalaminya. Sama dengan musibah lain seperti sakit. Kita sakit ini buruk apa baik menurut kita? Buruk ya, karena kita menderita, karena kita terhalang dari aktivitas, dari kewajiban, kita tidak produktif lagi. Itu kehendak Allah apa bukan? Iya, kehendak Allah. Nabi SAW pernah sakit? Iya, pernah sakit. Di perang Uhud itu 4 gigi depannya tanggal, beliau berdarah juga. Kita dihina orang, dicaci orang, itu buruk apa baik? Menurut kita buruk. Itu kehendak Allah bukan? Ya, itu kehendak Allah. Apakah cacian, hinaan, makian dialami gak oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, dialami tidak hanya semasa hidup, bahkan setelah wafat. 1400 tahun yang lalu beliau wafat, sampai sekarang ada gak yang menghina, mencaci, merendahkan beliau? Banyak. Buruk apa baik? Buruk. Kehendak Allah apa bukan? Ya, kehendak Allah. Loh, kok bisa orang yang dicintai oleh Allah, oleh Allah diberi keburukan? Ya bisa, karena dibalik keburukan yang Allah berikan melahirkan banyak kebaikan yang tidak terhitung. Saya gambarkan kalau seorang orang tua yang mencintai anaknya, orang tua ini menginginkan kebaikan bagi anaknya. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, mendisiplinkan anaknya agar pintar, disiplin, baik. Dan apa yang diterapkan oleh orang tua membuat si anak menderita, ya. Umpamanya, dari maghrib sampai isya kamu gak boleh keluar, gak boleh nonton TV, kamu ngaji. Bada isya kamu harus belajar sampai jam 9, baca buku, kerjakan PR, ulang pelajaran yang tadi. Jam 4 sudah dibangunkan. Dan seterusnya, disiplin itu membuat si anak menderita awalnya, kan gitu ya. Kenapa kok tega orang tua seperti itu? Agar anaknya tumbuh menjadi anak yang disiplin, yang pintar, yang ulet, yang berhasil. Itu kebaikan. Guru bela diri, sayang kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya ini kuat, cepat gerakannya, staminanya juga kuat, jagoan. Maka si guru menerapkan aturan yang membuat muridnya apa? Menderita, ya. Kamu harus keliling lapangan 1000 kali. Push up 1 kali, push up non-stop 100 kali, lakukan 10 kali sehari. 10 kali 100, 1000. Sit up juga begitu, ya. Ayo kamu kuda-kuda, saya pukul, jeger gitu. Menderita gak sih murid? Menderita. Dari penderitaan itu ada kebaikan gak? Ya, muridnya jadi kuat. Dipukulnya cuma gatal. Ya, dikeroyok oleh 10 orang, merem aja, orang mukul juga gak kerasa karena terbiasa. Yang mukulinnya yang sakit, kan begitu. Ada gak yang gitu? Gak ada, ya. Tapi itu bukti orang yang mencintai orang lain, agar orang dicintainya hebat, sukses, pintar, disiplin, ulet, seringkali memberikan perkara-perkara yang dianggap buruk oleh orang yang dicintainya. Ya begitu, ya. Masuk akal gak? Logisnya? Ya, logis dan masuk akal. Makanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali Allah berikan apa yang dianggap buruk oleh orang yang dicintainya, agar dari keburukan itu lahir banyak kebaikan. Semakin soleh seseorang, semakin berat ujian penderitaan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang sahih, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling hebat ujiannya, cobaannya, penderitaannya adalah para nabi. Padahal para nabi orang yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu, dan seterusnya. Yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa in kana wa in kana fi dini salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diberikan ujian, cobaan sesuai dengan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat juga ujian yang diberikan kepadanya. Dosen sayang kepada murid-murid, ingin murid-muridnya itu lebih pintar dari dirinya. Apa yang terjadi? Diberilah tugas, kamu bikin paper, kamu resume buku setebal 1000 halaman hanya dalam 2 hari umpamanya, ya. Kamu bikin paper. Nih, kamu jawab soal-soal ini. Untuk bisa menjawab soal, nanti malam kamu begadang belajar dulu baca buku. Itu membuat muridnya menderita. Tapi kalau mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh dosen, bisa membuat paper, meresumi buku, ya, menjawab pertanyaan, akan menjadi pandai dan akan sukses di dalam belajarnya. Sikap yang sangat masuk akal, yang sangat logis, ya. Berdasarkan hal itu, semua yang terjadi termasuk keburukan yang menimpa kaum muslimin itu terjadi karena kehendak Allah. Dan salah satu hikmah kenapa Allah menghendaki keburukan bagi orang-orang mukmin yang soleh, untuk kebaikan mereka. Dari keburukan itu lahir kebaikan-kebaikan. Lahirlah pengguguran dosa, lahirlah kesabaran, lahirlah atau digelontorkannya pahala yang tidak dihitung, tidak terbatas. Seperti firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan memberikan balasan kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa dihitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Karena penderitaan itu, doa-doa mereka dikabul, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penderitaan yang Allah berikan kepada orang soleh, orang mukmin itu menyebabkan orang mukmin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, merintih, mengeluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merintih dan mengeluh kepada Allah bagus, yang jelek adalah merintih dan mengeluh kepada sesama manusia, ya. Dan Allah sangat suka mendengar rintihan hamba-Nya di tengah malam yang sepi, di saat seluruh manusia sedang terlelap tidur. Inilah suudzon yang kedua. Suudzon yang ketiga kita akan bahas hari Jumat yang akan datang. Sekarang mah ya sudah dianggap selesai saja dulu, karena waktu yang tersisa untuk tanya jawab tinggal tersisa kurang dari 15 menit. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, saya terima kasih juga kemudian atas bahasa materi yang telah disampaikan. Kepada sekarang pendengar dan pemirsa saja, kita masuk sesudah ini. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan pertama di 021-823-6543 untuk telepon, dan berikutnya melalui pesan singkat di 081-989-6543. Silakan kami berikan kesempatan yang pertama. Ya. Maaf. Halo. Saya terputus. Silakan untuk Anda yang bertanya, kami berikan kesempatan kembali 021-823-6543. Maaf. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, pertanyaannya. Iya, saya mau tanya Ustaz. Maaf Ibu, sebelumnya dikecilkan volume radio atau TV-nya, ada feedback Bu. Silakan. Iya. Begini Ustaz, saya kan pernah dengar ucapan yang mengatakan bahwa jangan buat Allah itu menangis biasanya. Nah, karena Allah itu tersenyum. Artinya kan begini Ustaz, apa tidak kita itu berpikir bahwa kita akan melemahkan Allah itu? Iya. Nah, demikian saja pertanyaan saya. Terima kasih Ibu atas informasi dan pertanyaan yang disampaikan. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Barakallahu fiik Ibu yang barusan bertanya. Ada yang berkata jangan membuat Allah menangis, gitu ya. Tapi hendaklah membuat Allah tersenyum. Apakah ini tidak mengesankan bahwa Allah punya kelemahan kok sampai menangis? Taib, barakallahu fik. Adapun menangis tidak dijelaskan baik dalam ayat maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwa Allah itu pernah menangis enggak. Pernah tersenyum juga tidak. Yang ada adalah pertama Allah tertawa, iya. Itu dijelaskan dalam beberapa hadis yang sahih. Allah tertawa, Allah berbahagia, iya. Tapi tertawa dan bahagianya Allah tentu saja tidak sama dengan tertawanya makhluk manapun. Jangankan tertawa Allah dengan makhluk, tertawa makhluk dengan makhluk juga berbeda. Kita tertawa begini, ayam, kucing suka tertawa enggak? Mungkin suka. Gimana tertawanya? Wallahu alam, kita enggak tahu. Kalau kucing nyong-nyong itu apakah tertawa atau bukan? Wallahu alam, kita tidak tahu. Ya, binatang-binatang tertawa, tapi cara berbeda, cara tertawanya berbeda dengan tertawa manusia. Itu makhluk dengan makhluk sudah berbeda, apalagi tertawanya Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi bahwa Allah tertawa dijelaskan dalam hadis yang sahih. Allah gembira dijelaskan dalam hadis yang sahih. Tapi Allah menangis, saya belum pernah mendengar keterangan itu. Juga Allah tersenyum, tidak pernah mendengar. Adapun di dalam hadis sahih ada Allah dikatakan Allah sakit, Allah lapar, iya diterangkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat berfirman, ya ibadi inni maridun falam ta'udni. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai hamba-hambaku, dulu aku sakit, tapi engkau tidak melayatku. Padahal kalau engkau melayatku, engkau akan mendapati aku. Dulu aku sakit tapi engkau tidak melayatku. Maka berkatalah manusia, Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku akan melayatmu? Padahal engkau lah raja di raja, engkau lah penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Tapi Allah menyatakan demikian. Lalu Allah menerangkan makna sakit di sana. Amma alimta anna abdi fulanan marid walam ta'udhu amma alimta in uddahu wajadani indahu. Tapi bukankah kamu tahu bahwa dulu waktu di dunia ada hambaku yang soleh sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Apabila kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Jadi yang dimaksud dengan melayat Allah artinya melayat orang yang sakit. Dengan melayat orang yang sakit, diketahui Allah berada di samping orang yang sakit, sama dengan melayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah pun menyatakan, wahai hambaku, aku lapar, tapi engkau walam tut'imni, kamu tidak memberi makan kepadaku. Maka manusia berkata, Rabbi, ya kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, bagaimana mungkin kami memberi makan kepadamu? Padahal engkau lah penguasa semesta alam. Lalu Allah menjawab, amma alimta anna abdi fulanan, ya, jai. Tapi bukankah dulu kamu tahu bahwa ada hambaku yang soleh ketika di dunia dia lapar, walam tut'imhu, tapi engkau tidak memberi makan kepadanya. Nah, itu dijelaskan dalam hadis yang sahih dengan makna bahwa yang dimaksud sakitnya Allah, laparnya Allah adalah sakit dan laparnya seorang hamba Allah yang sahih, yang soleh, tapi kamu tidak peduli kepada dia. bukan dengan makna yang sebenarnya bahwa Allah sakit dan Allah lapar. Enggak. Allah tidak membutuhkan makanan, minuman atau apapun. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu ghani dari seluruh alam ini. Ghani itu tidak membutuhkan apapun dari alam ini. Makanan, minuman, kesehatan, bagian dari alam ini. Dan Allah tidak butuh semuanya itu. Nah, itu makna yang sahih dari hadis yang sahih tadi. Bukan berarti Allah memiliki kelemahan berupa sakit dan lapar, tapi sakit dan laparnya Allah itu maknanya adalah ada hamba Allah yang soleh ketika di dunia sakit, ketika di dunia lapar, tapi kita gak peduli kepada mereka, tidak melayatnya, tidak memberi makan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Dan itu kritik pedas dari Allah terhadap manusia yang tidak memiliki kepedulian sosial terhadap sesama saudaranya. Demikian Bu, wallahu alam bissawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih Ustaz dan jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, seringkali apabila saya mentadaburi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya ada yang muncul adalah syubhat-syubhat di dalam pemikiran saya yang membuat saya merasa berdosa dan takut karena menghadapi syubhat tersebut. Secara apa yang harus saya perbuat Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Taib, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan bagi pendengar di Tasikmalaya. Taib. Benar bahwa kita wajib mengenal sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang al-husna, yang terbaik. Sifat-sifatnya yang paling tinggi wajib kita pelajari. Mempelajarinya adalah keagungan. Mempelajarinya adalah kemuliaan. Mempelajarinya berarti menambah tauhid, iman, dan amal soleh kita. Semakin kita mengenal dirinya, semakin kuat mahabbah kita, khauf kita, rojak kita, tawakal kita, ikhlas kita, dan segala-galanya kepada Allah SWT. Akan tapi, kalau cara mempelajari asma dan sifat Allah itu keliru, bisa lahir syubhat yang tadi dialami oleh si penanya. Apakah ada manusia yang mempelajari sifat Allah kemudian tersesat? Iya ada, para filsuf mempelajari juga tentang Allah, tapi dengan metodologi yang salah, yang keliru. Dengan metodologi filsafat, dengan akal, dengan ro'yu, dengan fikiran, tanpa mengikuti tuntunan Al-Quran, Sunnah, ucapan para sahabat dan penjelasan para ulama tentang sifat-sifat Allah tadi. Disiplin ilmu apapun, kalau dipelajari dengan cara yang salah, dengan metodologi yang keliru, dengan alat yang bukan sebenarnya, pasti akan salah, pasti akan keliru. Disiplin ilmu apapun itu. Maka pelajari suatu ilmu dengan alatnya yang pas. Kalau kita ingin mempelajari Al-Quran, ada alat yang pas, yaitu ilmu tafsir Al-Quran. Kalau kita ingin memahami hadis, pelajari hadis tersebut dengan alat yang memang diperuntukkan untuk itu, yaitu ilmu hadis. Kalau kita ingin mempelajari tauhid, jangan pelajari tauhid dengan kacamata filsafat, dengan ro'yu, dengan zauq atau perasaan, dengan hal-hal yang bukan alatnya. Jangan, nanti keliru, nanti salah. Pelajari tauhid dengan ilmu tauhid. Demikian juga mempelajari asma dan sifat Allah, merujuklah kepada penjelasan Nabi, para sahabat, para ulama salafus soleh tentang asma dan sifat Allah. Itulah alatnya yang benar. Sebab tidak ada orang yang paling tahu, paling kenal tentang Allah daripada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan para ulama yang mengikuti manhaj dan metodologi yang dipakai oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu alatnya yang benar. maka dengan alat yang benar akan terlahir pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar akan melahirkan akidah tauhid yang kokoh dan juga lurus. Ketika kita salah, ketika kita keliru memakai metodologi yang salah, yang keliru, yang bukan alatnya dalam mempelajari asma dan sifat Allah, bakal terjadi kesalahan. Lahirlah syubhat, lahirlah pemahaman yang keliru tentang asma dan sifat Allah, dan otomatis ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari akan melahirkan amalan yang keliru pula. Lahirlah keraguan, lahirlah syakwa sangka, lahirlah ketidakpastian, goyah, akhirnya risau, galau, resah, gelisah, dan yang sejenisnya, dan bisa berakhir dengan gila. Ya, ada gak orang yang mempelajari tauhid lalu gila? Ada, karena metodologi yang salah, yang keliru. Oleh karena itu, agar kita tidak terjerumus dalam syubhat, maka pelajari asma dan sifat Allah, merujuk kepada para ulama as-salafus saleh. Maka tuntunannya jelas, dalilnya gamblang, rujukannya bisa dipertanggungjawabkan, dan akan melahirkan akidah tauhid yang benar, yang lurus, yang mantap, kuat, dan itu akan menjadi fondasi utama bagi seluruh amal perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini sebentar lagi maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.